siap-siap yang ia naas, yang ngantuk, ya, untuk diberi pertanyaan. Jadi, barakallahu fiik ya Rizki. Nah, hadis Utsman bin Affan. Jazakallahu khair. Sebuah amalan yang besar, di mana amalan ini disimpulkan dalam sebuah istilah dengan terbiah. At-terbiah wat-ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Terbiah wat-ta'lim, sebuah amalan yang luar biasa besarnya dalam Islam. Dan itu bagian daripada dakwah. Dakwah. Da'watun nas ilal khair. Ilal huda. Ilal tauhid. Ilal sunnah. Ilal adab wal akhlak. Al hasanah. Bagian daripada itu. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man dalla ala hudan kana lahu ka ajri fa'ilih. Nah, barang siapa yang menunjukkan seseorang hamba kepada sebuah petunjuk, kepada tauhid sehingga dia bisa meninggalkan syirik, kepada sunnah sehingga dia bisa meninggalkan bid'ah, kepada barakallahu fikum al-akhlak al-hasanah, sehingga dia bisa beradab dan berakhlak dengan akhlak yang baik, meninggalkan al-akhlak as-sayyi'ah, hadza hudan. Sebuah faedah ilmiah yang membuat dia, si hamba tersebut, mengerti apa yang disyariatkan oleh Allah, apa yang diwajibkan kepadanya dan apa yang diharamkan kepadanya. Ini hudan. Kemudian pihak yang kita ajarkan, kita tunjukkan kepadanya hudan tersebut, dia beramal, mengaplikasikannya, maka kana lahu ka ajri fa'il. Amal besar, luar biasa. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan, melakukan sebuah amalan, menempuh sebuah ibadah, sebuah barakallahu fikum syariah hasanah, kemudian maka tentu dia akan mendapatkan ajrnya dan ajr orang-orang yang mengikuti jejaknya. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak amalan ini menjadi sebuah amalan yang besar, yang memiliki manzilah. Dzu manzilatin 'azimah. Sementara Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik ucapannya, perkataannya, seruannya dibandingkan orang-orang yang menyeru, berdakwah, membimbing, mengajak kepada agama Allah, kepada tauhidullah, syariatullah, sunnat nabiyillah azza wa jal. Luar biasa. Amalan yang begitu besar dan adillah al-mutakathirah dalam bab ini menunjukkan tentang besar dan mulianya amalan yang sedang kita lakukan. Tetapi tentunya ana mengingatkan diri ana pertama, kemudian seluruh ikhwani, talabatul ilm, al-mudarrisin, al-musyrifin, dan yang belum terlibat secara langsung, tetapi insyaallah dia terlibat secara tidak langsung dalam proses tarbiyah wa ta'lim, ana ingatkan diri ana kemudian seluruhnya dengan ikhlasun niyyah. Ma kana lillahi baq. Segala sesuatu yang dilakukan, diwujudkan karena Allah, karena mengharap ridhanya, mengharapkan ajr jannahnya, dan karena takut kepada azabnya, baqin, akan langgeng, akan terus berlanjut, akan terus berkelanjutan Maka dari itu, ana menasihati dengan nasihat ini untuk ana pertama dan seluruh ikhwani. Talabatul ilmi. Ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ini adalah pokok yang paling mendasar. Pokok yang paling mendasar dari seluruh kegiatan kita. Al-ubudiyah. Yang paling mendasar adalah ikhlasun niyyah. Qabla kulli syai'in. Qabla kulli syai'. Sebelum semua perkara dan komponen yang lainnya. Ikhlasun niyyah. Betapa seringnya kita mendengarkan nasihat, taujihah untuk ikhlas. Sering sekali. Dan memang harus sering. Ikhlasun niyyah. Innamal a'malu bin niyyat. Wa innama likulli imri'in ma lahu. Maka kita letakkan dasar fondasi ikhlasun niyyah ini. Karena ikhlas akan melahirkan berbagai amal mahmudah. Dari dibalik ikhlas ini tadi. La min ajli gharadin dunyawi. Bukan dalam rangka tujuan yang sifatnya duniawi. Min ajli an yuqal innahu kaza wa kaza aw an innahu kaza wa kaza. La, tetapi ikhlas lillahi azza wa jalla. Ingin meraih fadail yang tadi disebutkan dalam beberapa hadis dan ayat. Luar biasa amalan yang besar yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amalan yang sedang kita lakukan ini adalah amalan proses untuk menjadikan seorang menjadi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya karena ilmu. Luar biasa. Amalan yang besar ini akan tetap besar dan akan terus semakin membesar karena niat. Karena syai'in waqara fil qalb. Sesuatu yang tersimpan, tertanam di hati. Ini yang menentukan amalan itu besar dan akan terus besar. Sebaliknya. Hadza syai' alladhi waqara fil qalb. Kalau diabaikan, maka amalan yang besarnya seperti itu akan menjadi kecil, kecil dan bahkan wabalan ala sahibihi. Jadi akan semakin malah menjadi beban sebab dia mendapatkan azab. Dari amalan yang besar itu. Bukan hanya menjadi kecil amalan tersebut. Maka nasihat ini ana sampaikan pertama. Li awwalan. Wali ikhwani talabatil ilm. Al-musyrifin. Wal-mudarrisin. Wa ghairihim. Ikhwani fiddin. Hafizakumullah. Maka dari itu. Kita terus mencoba melihat, mengulangi, evaluasi, mengoreksi kembali niat-niat. Nah, niat kita duduk di masjid, niat kita talabul ilm, niat kita memberikan aun, ya, muawana, pertolongan, bantuan. Nah, terus, supaya benar-benar hari demi hari yang kita lalui itu dalam keadaan kita rabihin, mendapatkan ribh. Bukan khasirin yang mendapatkan khasarah. Terus dikoreksi. Memang hakadha al-qalb. Summi al-qalbu qalban. Disur'an taqallubihi. Di antara sebab qalb diberi nama qalb. Kenapa sering bolak-balik memang. Nah. Karena itu ketika meminta sebab untuk qalb ini. Doanya Rasulullah dimulai dengan. Allahumma ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala. Ini. Maka dari itu terus pentingnya at-tawasi bil ikhlas ini penting. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fid din azza niyallahu wa iyyakum kita duduk dalam majelis ini bagaimana saya sebutkan tadi dalam rangka musyawarah dan istifadah terkait dengan masalah at-tarbiyah wa at-ta'lim. Itu semua sebenarnya juga yang mendorong kita untuk melakukan hal ini adalah karena memang tarbiyah wa ta'lim ini sebuah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari auliya'ut talabah, tanian kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dalam rangka kita menunaikan mas'uliyah, dalam rangka kita menunaikan tanggung jawab secara sempurna atau mendekati sempurna, maka majlis ini diadakan. An-Nabi alaihi salat wassalam yaqul ma min ra'in yastar'ihi la ra'iyah thumma lam yaqum binushhi illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah seorang penanggung jawab, baik kepala rumah tangga ataupun kepala barakallahu fikum kelas ataupun kepala negara ataupun barakallahu fikum wali kelas, musyrif, ustaz, mudir, semua ini ra'in. Ra'in yastar'ihillah, yang Allah meletakkan kepadanya ra'iyah, membebankan kepadanya amanat ra'iyah. Orang-orang yang ada di bawahnya, yang dalam ri'ayah dia, dalam bimbingan dia. Kemudian dia tidak berupaya memberikan nasihat, pengarahan, taujihat, koreksi. Ya. Illa lam yajid ra'ihatal jannah. Kecuali kondisi orang seperti ini, dia pasti tidak akan mendapatkan aromanya al-jannah. Nah, sebuah ancaman yang sangat besar. Wa addul amanati ila ahliha. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah jadikan sikap mengabaikan amanah, sikap meremehkan amanah dijalankan setengah-setengah. Kalau sempat iya, kalau enggak sempat ya sudah. Mau faham ya silakan, enggak mau faham ya sudah. Yang penting saya sudah nyampaikan. Mau berakhlak baik ya sudah, enggak ya sudah, terserah. Ada adamul amanah. Adamul mubalah bil amanah. Tidak adanya kepedulian dan keseriusan terhadap amanah. Rasulullah jadikan sebagai apa? Sifah wa khislah min khisalil munafiqin. Faqala idza tumina khana. Jika diberi amanat, dia cenderung berkhianat. Maka kita takut kepada ancaman-ancaman ini semuanya. Atas dasar itu majelis ini kita adakan. Kita adakan barakallahu fikum. Untuk mari kita sama-sama. Insyaallah biiznillah la ahada minna yuridu an yakhuna. Insyaallah enggak seorang pun dari kita yang menginginkan berkhianat, tidak menyampaikan atau menunaikan amanah, insyaallah. Tetapi kadang-kadang barakallahu fikum suatu kondisi, suatu keadaan bisa terposisikan seseorang, tertuduh seseorang dengan sifat tercela karena keadaan dan kondisi dia yang tidak serius. Maka ketika kita tidak serius di dalam tarbiyah wa ta'lim, baik keseriusan ini zahiran wa batin au batinan, secara zahir kita serius, begitu juga secara batin kita serius. Sungguh-sungguh, bukan secara zahir saja. Nah, maka seorang bisa dinyatakan dia sebagai khain. Karena ketidaksungguhan tadi. Tapi insya Allah, kita semua menginginkan ridha Allah. Barakallahu fikum. Maka majlis ini diadakan untuk kita saling berembuk, saling mengoreksi. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan sebagai nasihat, setelah ikhlasun niyyah lillah azza wa jal, bahwa kita ingin mencoba sebenarnya menciptakan sebuah bentuk terbiah yang baik, yang sesuai dengan bimbingan asy-syariah, sesuai dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini kita ingin membuat, rancang sebuah bentuk terbiah yang baik, karena ini bagian daripada asbab, asbabul hidayah. Bentuk terbiah yang baik, bentuk terbiah yang baik itu bagian daripada hikmah. Bagian daripada hikmah yang kita diperintahkan untuk menjalankan dakwah. Ya. Wal amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar dengan hikmah. Dengan harapan lebih mendekati ketepatan sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dan apa yang diterapkan diamalkan oleh as-salafus shalih. Kita ingin mencoba membuka lembaran-lembaran yang lalu, kita melihat agar ke depan yang baik bisa dipertahankan dan terus dikembangkan, yang kurang kita benahi, yang salah kita luruskan, ya. Barakallahu fikum. Bukan maknanya kemudian kita melupakan at-tawakkul, sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita berbangga dengan sistem dan bentuk pendidikan yang kebetulan Allah berikan kepada kita suatu bentuk yang baik. La. Benar-benar kita menyerahkan dan menyandarkan diri kepada Allah. Sa'ilin Allah Azza wa Jal. Dalam keadaan dan kondisi kita selalu meminta kepada Allah. Al-aun wa taufiq. Pertolongan dan taufiq untuk kita bisa mewujudkan amalan ini. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersandar kepada sistem, kita bersandar kepada bentuk pendidikan dan amalan yang kita atur dengan baik, kemudian berkurang sikap tawakul dan iltija kita kepada Allah, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan kita. Sejauh itu pula Allah akan membiarkan kita. Maka nasihati li awalan thumma li ikhwani talabatil ilm ini at-tawakkul, sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dalam seluruh urusan huwa hasbuna, dalam semua urusan termasuk dalam masalah tarbiyah. Wa hidayatu anfusina awalan wa hidayatun nas. Nah, maka dari itu at-tawakkul yang kita pelajari dalam usulul thalathah atau thalathatul usul, ya, dan yang lainnya, kita memang harus banyak-banyak mengoreksi. Sudahkah kita beramal dengan tawakkul ini? Bukan hanya kita menghafal. Ya, wa tawakkul wa dalilut tawakkul. Qaulullah azza wa jal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa dalilut tawakkul. Buridha. Wa yatawakkal fa huwa 'ala Allah fa huwa hasbu. Nah, man yadhkur min al-usul ats-tsalatsah. Lupa semua. Naam, Abu Khuzaimah. Hah? Yang disebutkan oleh Syekh, ya. Wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala. Naam, Muhammad Nur. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi tadi ana menyatakan jangan cuma dihafal gitu. Ternyata hafal pun tidak. Nah, muskilah. Nah. Tadinya mau ngomong gitu, nah, jangan cuma dihafal. Nah, ternyata hafal pun Tidak. Nah. Walaupun dalil yang disebutkan oleh Abdul Somad betul, wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh, wa may yattaqillah ya, ulain lagi nah. Atau yang disebutkan oleh Abu Khuzaimah juga betul. Nah, cuma perlu yang sudah kita pelajari yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah itu kita barakallahu fikum ya ikhwan, intabihuna. Masyaallah. Baik. Maka kita berupaya untuk na'mal bihadza. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar. Kalau sudah kita bersandar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Aliyyul Qadir, Al-Hayyul Qayyum akan melimpahkan pertolongannya, bantuannya kepada kita. Ini sikap yang penting untuk dimiliki oleh para mudarrisin, para murabbin, musyrifin. Sikap tawakul kepada Allah. Kemudian, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, dari majelis ini juga ada beberapa nasihat yang berikutnya adalah pentingnya para pelaku tarbiyah, para pemeran tarbiyah itu menjaga ukhuwah. Menjaga ukhuwah di antara sesama pelaksana tarbiyah itu tadi. Perlu diketahui bahwa sebuah pekerjaan yang sifatnya jama'i, yang sifatnya dikerjakan bersama-sama dan ta'awuni, sifatnya itu saling memberikan ta'awun, tidak bisa yang satu yastaqil anil akhar, berjalan sendiri tanpa yang bantuan yang lainnya, termasuk ini tarbiyah, itu rentan untuk terjadi perselisihan. Rentan terjadi ketersinggungan. Beda dengan sholat. Ada orang tersinggung dalam sholat. Nah, itu karena sendiri kan gitu ya. Nah, sendiri. Barakallahu fikum. Nah. Hatta dalam sholat berjamaah, misalkan imamnya baca gini, salah imamnya. Enggak tersinggung makmumnya. Cuma enggak enak gitu aja. Barakallahu fikum. Beda dengan sebuah amalan yang sifatnya jama'i, ta'awuni, bersama-sama dikerjakannya dan membutuhkan bantuan, kepedulian dari pihak yang lain. Kondisi yang seperti ini sangat rentan untuk terjadi perbedaan ijtihad, perselisihan. Sangat rentan. Barakallahu fikum. Sangat sensitif. Dalam kondisi seperti ini, intabihu. Maka para pelaku pendidikan ini, para musyrifin, mudarrisin, murabbin, ya, dan yang lainnya harus berupaya semaksimal mungkin menjaga tali ukhuwah. Tabihu. Kalau ada sebuah kebijaksanaan yang kebetulan antum, ya, telah memutuskan seperti ini, kemudian ada satu pihak yang menilainya tidak pas, maka kedua belah pihak harus menjaga adab. Adabul khilaf, adabul ijtihad, adabul ta'awun. Ya, harus menjaga adab ini. Ketika seorang yang memutuskan sebuah keputusan, meletakkan sebuah kebijaksanaan, siap untuk dikoreksi. Siap untuk dinyatakan benar, bahkan harus siap dinyatakan salah. Namanya kebijaksanaan, namanya ijtihad, bukan qala Allah, bukan qala Rasulullah. Nah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadzal qabr wa ashara ila qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pihak, siapapun dia, ya, bisa diambil, diterima, dijalankan kebijaksanaannya, pernyataannya, dan bisa saja ditolak. Kecuali penghuni kubur ini, kata Imam Malik. Siapa maksudnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak bisa ditolak. Karena itu wahyu. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita posisinya sama seperti ini, maka siapkan untuk dikoreksi. Kemudian ini termasuk adab. Ya. Pihak yang akan mengoreksi pun harus menjaga adab. Apa di antara adabnya? Bukan hanya secara lisan, bukan hanya afwan ya akhi, ana sih memandang apa yang antum. Bukan hanya itu saja. Ya. Ini salah satunya. Ya. Jangan kita afwan itu apa ya akhi, keliru antum gitu itu, enggak benar. Nah, ini salah. Ya. Salah. Tapi antum tadi memutuskan seperti ini, menjadikan seperti ini. Apa boleh kalau saya menyampaikan sesuatu? Tafadhal. Tafadhal. Nah. Jangan kemudian enggak ya, itu sudah Nabi pikirkan. Belum apa-apa sudah bilang gitu. Nah. Hah? Sudah Nabi pikirkan itu. Sudah saya pertimbangkan itu. Kalian itu belum tahu, ini sudah kejadian sekian kali. Jangan. Jadi kesempatan. Nah. Berarti ini orang baik loh. Yang datang kepada antum, kemudian menyatakan, afwan, ana ingin beri sedikit koreksian. Ini berarti orang baik. Kenapa? Karena dia peduli. Karena dia amil bil ma'ruf. Amir bil ma'ruf. Ini orang baik ini. Bukan orang baik itu yang diam, assalamualaikum, gini aja, senyum sana sini, tetapi dia enggak mau peduli sama sekitarnya, sama lingkungan. Lah, orang yang baik itu yang seperti itu. Ra'a mungkaran, hawala an yughayyirahu. Melihat sebuah kemungkaran, berupaya untuk merubahnya. Berupaya untuk mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Beramal dengan hadis. Ad-dalu al-khair kafa'ilih. Ya. Seorang yang menunjukkan kepada sebuah petunjuk yang baik, sama ajarnya yang akan dia dapatkan seperti pelakunya. Maka masing-masing harus menjaga apa tadi? Adab. Di antara adab juga mau menyampaikan, di samping cara penyampaian yang tepat, juga kondisi. Ya. Kondisinya misalkan si fulan dia memandang ini suatu kesalahan. Ya. Lihat enggak? Munasib enggak waktunya? Cocok enggak waktunya? Pas enggak? Ya. Kalau dianggap enggak pas, mundur dulu. Nanti waktu. Atau jangan kalau ada sebuah seorang teman yang keliru, ya, dalam kebijaksanaannya, dibicarakan dulu. Dibicarakan 3-4 orang di sebelah sana. Menyebar lagi. Baru nanti mau dibenahi. Setelah si fulan ini tadi yang mau dibenahi telah mendengar, dia jadikan omongan. Nah, ini enggak benar juga. Bukan bagian dari adab. Bukan bagian dari adab. Nah, maka dari itu, upayakan untuk tepat cara penyampaiannya. Baik secara lisan ataupun kondisi, keadaan, dipertimbangkan. Juga di antara adab wal hikmah dalam penyampaian kritikan, nasihat, tidak harus kita sendiri yang menyampaikan. Kadang-kadang si fulan ini, waduh, kalau sama anak kelihatannya kurang pas. Ini manusia, sifat manusia. Kita kadang-kadang ada sifat seperti itu. Enggak pas kelihatannya. Ahsannya anak minta tolong akh yang itu. Karena di samping dekat, juga cenderung lebih didengar omongannya. Ya. Lebih didengar omongannya. Sampaikan ya akhi. Ini insya Allah bukan ghibah. Ya. Ana melihat si fulan begini-begini. Dia membuat kebijaksanaan begini. Ana sih, wallahu alam, kurang pas karena begini-begini. Karena ada dalil, ada ayat, ada hadis. Ya. Ada pernyataan seorang alim begini-begini. Tapi wallahu alam, itu yang ana tahu. Nah, antum sampaikan coba. Enak kan? Ya. Suasana itu enak. Suasana enak. Jadi tidak ada ketersinggungan. Barakallahu fikum. Maka dari itu, atau kebetulan yang dikritik, barakallahu fikum, karena memang kita ini lingkungannya majmu' ya, heterogen, dengan berbagai macam suku dan bahasa ya, binika tunggal, tunggal ika, katanya berbeda-beda tapi tetap satu, mulai dari ujung barat, iya Aceh, sampai ujung timur. Nah, dari Irian, ada dari Irian. Umar, mana Umar Wamena? Umar, ayo ini. Tobak atau apa dia? Ada, Umar. Ayo. Dari Alor juga. Nah, berbagai macam suku, ya bahasa, ya karakter. Nah, walaupun kita tidak membenarkan karakter yang enggak benar cara sunok. Kita orang timur memang biasa keras. Misalnya. Nggak ada istilah itu. Nah, orang timur, barat, selatan, utara, semuanya di bawah bimbingan. Qala Allah, qala Rasulullah. Barakallahu fikum. Ya. Nggak ada orang timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Nah. Barakallahu fikum. Jadi sama semua. Ahlus sunnah, salafiyun. Ya. Di bawah bimbingan al-manhaj, as-salafi. Nggak ada. Oh, kami dari suku yang kelas, kami dari keluarga yang begini. Nggak ada istilah itu. Semuanya harus tunduk. Kullu amrin jahiliyah maudhu'un tahta qadami, kata Rasulullah. Seluruh urusan jahiliyah, al-kibr minal jahiliyah, ha? Asyadid laysa fi maudhi'ihi minal jahiliyah maudhu'un, Allah letakkan di bawah telapak kakiku, kata Rasulullah. Injak. Ya. Jadi begitu. Atau yang dari kebetulan orang-orang mungkin ada darah keraton. Ada yang dari darah keraton. Nah, ada Ustaz Keraton Madura, upodohain. Ini Keraton Madura, upodohain. Nah, jadi keraton sana misalkan ya. Manusia saya tersinggung, saya tidak biasa begini, dia berbicara begitu. Ya, sudah. Nah, orang darah keratonnya buang, didonorkan aja sana. Barakallahu fikum. Iya. Nah ini di lingkungan salafiyin. Ya'mal bil kitabi was sunnah ala fahmi salaf. Nah, begitu berupaya. Barakallahu fikum. Berupaya. Nah. Siap menerima nasihat, siap menasihati dengan baik. Nah, dengan baik. Maka dari itu, amalan yang sedang kita kerjakan Ana sangat penting untuk berbicara seputar ini ya. Penting. Penting sekali. Karena kalau sudah para pemeran tarbiyah wa ta'lim ini, pemeran dakwah, duat, ya, ada ketidaksinkronan, ya, ketidakcocokan, wah bahaya. Asarnya itu besar dibandingkan kalau yang tidak sinkron itu orang-orang yang tidak terlibat secara langsung. Bayangkan antum, kalau tabakhun tidak sinkron. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kalau tabakhun? Hah? Pak Hanif sama Pak Rashid enggak sinkron? Hah? Wa ikhwan yang lainnya enggak sinkron. Nah. Ikhwan maunya masak gulai, Pak Hanif maunya masak barakallahu lodeh. Rashid maunya rawon. Wah, ribut-ribut akhirnya semua enggak makan. Nah. Ya. Semua enggak makan. Coba kalau pemeran-pemeran amalan yang terkait dengan orang banyak tidak cocok, tidak sinkron, maka yang jadi korban orang banyak. Ya. Yang menjadi korban orang banyak. Lah itu cuma urusannya al-batn, urusannya cuma perut. Lah bagaimana kalau pekerjaan itu pekerjaan terkait dengan qulubun nas wa hidayatuhum? Terkait dengan kolbu-kolbu manusia dan hidayahnya mereka. Para duat tidak sinkron. Para duat gampang tersinggung. Para duat enggak mau peduli terhadap yang lainnya. Siapa yang jadi korban? Nas, ummah. Ya kalau korban tokonya atau supermarketnya bangkrut, masih mending. Urusan dunia, bangkrut supermarket. Nah, Ya, urusan kambing gampang Azmi ya, kalau bangkrut paling 10-20. Ya. Supermarket bangkrut ya akhi. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Sengaja memang begini salah satu metode juga. Nah. Karena nang lihat ada yang keliap-keliap jadi. Keliap-keliap ngantuk. Nah, apalagi pagi hari yang sejuk gini, Masya Allah. Ya. Jadi, barakallahu fikum. Itu masih mending. Ya. Kalau supermarketnya bangkrut gara-gara ketidaksinkronan orang-orang yang bekerja sama. Nah, bagaimana yang bangkrut itu adalah imannya, akidahnya, amalannya, ibadahnya, manhajnya yang jadi bangkrut. Tarbiyahnya hancur. Na'udzubillah. Maka dari itu, ya ikhwan, pekerjaan ini memang saya katakan tadi rentan apa? Perselisihan, ketersinggungan. Akhirnya, waduh, kalau sudah mudasin musyrifinnya tidak saling menyapa, ya, tidak saling menegur sapa, waduh, mana mungkin Allah memberikan barokah pada amalan tersebut? Mana mungkin Allah memberikan barokah ya? Setidak-tidaknya efek negatif yang zahir adalah anak didik melihatnya itu sebagai ketidakbaikan. Anak didik paham, lihat, wah, nah, musyrif ini dengan musyrif itu, mudaris ini dengan mudaris itu, kok tidak ada? Nah, terbiah yang tidak baik. Akibat tidak dijaganya ukhuwah. Maka biasa. Perselisihan itu biasa terjadi, tetapi seorang yang bermanhaj salafi, seorang yang mengerti tentang akidah dan adab, perselisihan itu tidak bisa mempengaruhi imannya, tidak bisa mempengaruhi kerjasamanya. Kurang lebih perbedaan ijtihad. Nah, antum tahu, ini kita sedang berbicara tentang masalah ilahiyah sebenarnya. Perkara yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Waalaikumsalam, ahlan. Hah? Rashid? Tidak ada Pak Hanif. Mau masak apa hari ini? Barakallahu fiik. Jadi, lode, Masya Allah, lode itu makanan raja. Nah, gilala ya. Hah? Usman, lode makanan raja. Betul? Ya, sudah. Makanan raja itu istimewa. Nah, jadi ikhwani fiddin, kadang dua buah ijtihad. Masalah terkait dengan sebuah masalah di dalam terbiah. Apakah mau diterapkan yang ini ataukah yang kedua? Yang satu menyatakan begini, begini, begini. Yang penting ini karena yang kedua, yang punya ijtihad kedua, iya soalnya gini, kalau itu nggak mungkin diterapkan. Sampai akhirnya diputuskan bahwa yang diterapkan itu adalah pendapat pertama. Ya, pendapat pertama. Subhanallah. Ternyata ba'da ayyam, ba'da syuhur, ba'da sanawat terbukti bahwa sebenarnya yang lebih tepat itu pendapat kedua. Bukan pendapat pertama. Tapi karena al-amilin, orang-orang pelaku-pelaku ini tadi, pelaku-pelaku tarbiyah, ya, saling mutafahimin, muta'akhin, saling menjaga ukhuwah, saling yahtarimun, ya, menghormati. Subhanallah, al-barakah al-ilahiyah turun. Allah turunkan barakah. Subhanallah. Nah, bayangkan, dengan sebab ukhuwah yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaganya. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Aslih, dijaga, upaya untuk menjaga keutuhan itu tadi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunu ibadallahi ikhwana. Ini penting. Prinsip dasar ini. Prinsip dasar. Allah turunkan barokah. Siapa yang punya hidayah sih sebenarnya? pemilik hidayah. Hidayatun nas itu siapa? Hah? Siapa yang punya? Itu Allah. Wahdahu la syarikalah. Enggak seorang pun, wala rasul, wala nabiyun, wala malakun. Enggak ada yang punya hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, carilah hidayah itu dari Allah. Kalau kita ingin hidayah dari Allah, tempuh jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, tinggalkan jalan-jalan yang tidak diridhai. Di antara jalan yang diridhai adalah at-ta'akhi. Antara antum semuanya. Ya. Antara antum semuanya para pelaku pendidik. Ini tadi para pelaku pendidikan. Tarbiyah. Jaga ukhuwah. Kurang lebih. Mungkin saja dalam sebuah musyawarah, dalam sebuah penyampaian. Ada yang sabqul lisan. Salah di dalam penyampaian dia. Keliru, enggak sengaja. Sudah, jangan dimasukkan ke kolbu. Kolbu kita kecil. Ya. Jangan diisi dengan yang seperti ini. Nah, enggak muat nanti. Kolbu kita itu hanya 1 giga. Ya. Eman-eman, dia eman-eman. Nah, diisi yang baik-baik. Ya. Diisi yang baik-baik. Nah. Jangan diisi sama yang tidak baik. Eman, sayang. Ya. Sayang. Barakallahu fikum. Sayang sekali. Isi dengan iman, isi dengan akidah, isi dengan ukhuwah, mahabbah, billah walillah, al-bughdhu li ahlil batil, lillah. Nah, isi kalbu kita dengan ini. Ya. Kalau mau marah, marah kepada ahlul batil, ya akhi. Mau benci, benci kepada ahlul bid'ah. Sayang kalau kalbu yang 1 giga diisi, marah untuk si fulan, tersinggung sama si fulan, sakit hati sama yang itu, ya. Aduh, habis akhirnya. Yang 1 giga ini, ya, sisa 40, apa? 40 megabit. Nah. Padahal tersinggung kepada si fulan itu butuh 200 megabit. Nah, benci sama si fulan butuh 300. Habis akhirnya kalbunya. Enggak ada tempat untuk manhaj, enggak ada tempat untuk iman, enggak ada tempat untuk takwa, enggak ada tempat untuk ikhlas, enggak ada tempat untuk ukhuwah. Mahabbalillah wa fillah. Rugi. Ya kalau masih ada produk baru. Nah, diberi kolbu lagi di dalam. Masih mending kan? Nah, Allah sudah menyatakan. Ma ja'alallah apa? Dirajulin min qalbaini fi jawfi. Sudah. Eman-eman ini, aset ini disayang. Sudah, jangan. Tersinggung-tersinggung itu buang. Gak nyopo, bayangkan. Sampai gak tegur sapa. Itu gak nyopo artinya ya, Syams. Gak tegur sapa, nah. Ya. Barakallahu fikum. Tidak tegur sapa. Ya Allah. Emannya kolbu yang kecil ini tadi. Gak tegur sapa. Maka dari itu, min fadlikum. Jaga ukhuwah ya ayuhal mudarrisin. Ya. Jaga barakallahu fikum. Jaga. Kurang lebih. Nah, kurang lebih. Nah. Jadi ini juga masalah yang penting untuk saya sampaikan sebagai nasihat. Menjaga ukhuwah antar pelaku-pelaku pendidikan. Kemudian berikutnya kita akan berbicara tentang sistem pendidikan, bentuk tarbiyah yang tuafiq sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma alaihi salafun salih. Ini penting sekali. Dan yang tadi itu sebagai mukaddimah. Nah. Nah. Nasihat pertama tadi apa ya Umar? Tentang apa? Ikhlasun niyah. Yang kedua Ayub. Yang kedua. Hah? Hah? Tidak dengar. Ukhuwah itu yang terakhir tadi. Nah. Nabi tidak bahas. Tidak nah. Urut sudah. Nah, ukhuwah. Tapi yang ketiga. Tepatnya yang kedua secara urutan. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, antum. Tanggung jawab. Amanah. Nah. Tapi yang berikutnya, yang ketiga. Secara urutan keempat penyebutan sekarang. Siapa yang bisa menyebutkan? Ali. Hah? At-tawakkul. Ahsan. Nah. Barakallahu fikum. Lagi. Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Ustaz Tamam. Hah? Hah? Nah. Ya. Sahabat. Ini sudah disebutkan tadi. Belum ya? Nah, yang sudah disebutkan ya. Yang sudah disebutkan tadi. Subhanallah, ada di sana. Masya Allah. Itu catatannya lebih lengkap dari yang disampaikan. Azal. Tapi mungkin nah. Secara global maknanya memang terkait dengan SDM, nah. Mutu SDM, nah. Sumber daya mudarrisin. SDM, nah. Jadi hakikat. Barakallahu fikum. Masalah tarbiyah ini bentar dulu untuk ana lihat beberapa catatan yang nah, kemudian sebelum kita memasuki sistem tarbiyah menghadapi anak-anak terkhusus madrasah, kemudian tahfidz, kemudian TA, juga penting bagi kita semua kepada para mudarrisin kita semuanya bertahun untuk sama-sama bisa menjadi figur bagi anak. Menjadi figur bagi anak. Dalam segala aspek yang mungkin kita lakukan. Figur dalam hal amanah. Anak-anak bisa mencontoh. Figur dalam hal ibadah. Anak-anak bisa mencontoh. Figur dalam hal zikrullah. Anak-anak bisa melihat, meniru. Figur dalam masalah ukhuwah. Dalam ukhuwah. Anak-anak bisa melihat. Masya Allah, para mudarrisin muta'akhin. Nah, satu sama lain. Ini sebuah tarbiyah yang luar biasa. Amaliyah. Topik berikutnya ini adalah sebenarnya di samping masalah uswah, qudwah, juga masalah barakallahu fikum tarbiyah amaliyah. Tarbiyah amaliyah. Tidak hanya sebatas tarbiyah itu berputar penguasaan materi. Hati-hati masalah ini. Penguasaan materi. Luar biasa kalau materi. Anak-anak bisa paham apa dalilnya ini, dalilnya itu, dalilnya ini, dalilnya itu. Luar biasa mereka paham. Dalam bidang akidahnya, fikihnya, akhlaknya. Dalil-dalil difahami dan dikuasai oleh dia. Tapi subhanallah. ternyata tidak ada amalia. Ini berbahaya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari semua ini. Allah bantu kita untuk jauh dari yang seperti ini. Maka, barakallahu fikum, kita mencoba memberikan tarbiyah amaliyah ini tadi. Tarbiyah secara praktek. Ayo kita sedang berbicara apa sekarang di dalam masalah akidah. Tentang tawakal misalkan. Kita mengajarkan dalam usulul thalatsah tentang tawakal. Maka kita mengajarkan kepada anak-anak. Dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal. An ustaz, an wami, saya ini sakit sininya. Oh ya sakit. Ya sudah nanti diobati. Sudah minum obat? Sudah. Kalau sudah, maka jangan lupa Allah yang menyembuhkan. Sudah, serahkan sama Allah. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maridtu, maridtu bahwa yashfin. Diingatkan anak-anak kepada yang seperti ini. Ini amalia. Bukan hanya di kelas kita diajarkan. Naam, wa dalilu tawakkul. Naam. Apa itu tawakkul? Definisinya. Masya Allah, bisa menyebutkan definisi. Dalilnya, ini. Ujian, Masya Allah, lulus dia. Ranking 3, ranking 2, ranking 1. Tapi subhanallah, dalam amalia tidak ada. Dalam pelajaran akhlak, diajarkan tentang ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'min akhul mu'min, awal muslim akhul muslim. La yadhlimu, wa la yakhdhulu. Luar biasa. Nah, hafal dia. Tapi subhanallah, dalam keseharian anak-anak itu tidak akur. Satu bermusuhan dengan yang lainnya. Hanya tidak ada amal. Maka kita sebagai mudarrisin, murabbin, musyrifin, ya, terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam pendidikan itu memberi kudwah. Kita menjadi sebagai uswah, sebagai contoh bagi mereka. Dalam masalah himbauan untuk berta'awun. Nah, penting. Kita memberi contoh kepada mereka. Di kelas, muslimin misalkan. Atau siapa? Mudarris. Mengajarkan anak-anak untuk. Mengajarkan kepada anak-anak sifatul karam. Sifatul jud. Sikap dermawan. Juga penting untuk kita memberi contoh kepada anak-anak. Misalnya, suatu hari kita punya punya permen coklat. Oh, anak-anak nggak boleh makan permen coklat ya. Misalnya contohnya keliru. Nah, contohnya keliru. Nah, memang sengaja dikelirukan. Nah, biar ingat bahwa nggak boleh anak-anak makan permen coklat. Nah, biar nggak lupa ya. Nah, barakallahu fikum punya misalkan. Tempe. Pas mau makan. Ini anak kebetulan yang nakal ini. Ya. Sini. Ini Ami punya tempe, tapi cuma satu. Mau kamu makan, kok bangi buat kamu. Tapi kalau mau kamu bagi sama temennya, enggak apa-apa, bagus. Karom dan apa sekalian? Isar. Diajarkan. Nah. Barakallahu fikum. Maka uswah, kudwah seperti ini penting. Dalam masalah ibadah, misalkan. Dalam masalah ibadah. Kebetulan yang terus berinteraksi dengan anak-anak. Tiap hari kumpul dengan anak-anak. Masalah kita banyak ibadah. Dihimbau oleh Allah SWT dan Rasulnya. Jam-jam 9, jam-jam waktu-waktu memungkinkan. Kita ingatkan, kita berwudu. Asar wudunya masih nampak terlihat oleh anak-anak, ya. Subhanallah, itu berpengaruh kepada anak-anak. Terus panggil satu anak, hari ini panggil. Kamu punya wudu enggak? Sedang berwudu atau hadas? Anu saya punya wudu, Ustaz. Enggak apa-apa, wudu lagi. Wudu. Biar diampuni dosa-dosanya sama Allah. Nah, anak-anak enggak punya dosa, Ustaz belum balik kan ya. misalkan. Enggak apa-apa, sekedar menanamkan maklumat saja. Iya. Ayo. Oh, dia ma'jur insyaallah, ma'jur. Ya, ma'jur. Walaupun belum mukallaf, ma'jur. Allah catat. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, ingin enggak salat duha? Salat duha itu kata Rasulullah salatnya awabin. Salatnya orang-orang yang selalu bertaubat. Orang-orang yang rujuk kepada Allah. Pelan-pelan. Ini contoh. Contoh anak-anak meniru. Apa yang dilakukan oleh mudarrisnya, oleh ustaznya. Biasanya anak-anak itu cenderung apa namanya? Asobia terhadap mudarrisnya. Cenderung asobia. Nah, buktinya anak punya anak Abdullah itu baca doa mau masuk kubur apa ziarah kubur atau doa apa gitu. Nah, keliru dia bacanya, dibenahi. Enggak, kata dia. Ustaz Ahmad enggak bilang begini katanya. Padahal dia keliru nama. Pokoknya Ustaz Ahmad, insya Allah Ustaz Ahmadnya enggak keliru, dianya yang keliru sih. Nah, cuma ya kanu bersandar kepada Ustaz Ahmad. Nah, kata anak-anak cenderung kepada figur yang dia anggap ini adalah figur ana. Maka hati-hati, ini sangat sensitif. Antum mencoba untuk memperhatikan masalah ini. Masalah ifsya'us salam antar mudarrisin, musafaha. Al-musafaha ini minal adab. Al-hasana. Ketemu mudarris, ketemu musyrif masuk ke ruangan. Assalamualaikum. Ada anak-anak kebetulan misalkan ini kelas 3 misalkan ya. Misalkan kelas 3. Nah, ada musyrif dari kelas 4. Sengaja melihat sedang sama anak-anak kelas 3. Bilang. Assalamualaikum. Salam. Khair. Ya, apa sehat antum? Khair. Keluar. Subhanallah, sebatas ini saja itu sudah sebagai uswah bagi anak-anak. Pertama, uswah dalam hal ifsya'us salam. Dua, uswah dalam hal ukhuwah. Tiga, uswah dalam hal kepedulian, menanyakan kesehatan saudaranya, keadaan saudaranya. Jangan dianggap remeh. Ini pelajaran seperti ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan belajar apa yang tercantum dalam modul-modul akhlak dan akidah. Ya? Lebih besar pengaruhnya. Dan ini dahulu pendidikan salaf seperti ini. Ya? Punya ihtimam fi janib amali lebih dari sekedar, tanpa meremehkan, dari sekedar janib masalah teori saja. Macam. Amali. Dilihat akhlaknya, asant wal adab, itu jadi contoh bagi mereka. Barakallahu fikum. Jadi nasihat berikutnya adalah figuritas uswah al-qudwah, ya. Penting. Jangan sampai tidak ada kepedulian. Musyrif ini lewat ngangkut nasi, di sebelahnya ada musyrif, ya. Wala salam, wala kalam. Akhirnya pemandangan seperti ini, pemandangan adam ifsya'us salam, pemandangan kebiasaan tidak ada penebaran salam, mengabaikan penyebaran salam, ini menjadi biasa di antara anak-anak. Percuma sudah. Aqul muslim alal muslim sittun. Ya, misalkan. Percuma. Barakallahu fikum. Sudah, anak-anak cuma hafal teori, justru menjadi wabal alaihim. Hanya hafal dalil-dalil tetapi tidak amal. Pinter Masya Allah. Ujiannya luar biasa. Paling menonjol di halaqah. Di kelasnya. Tapi akhlaknya. Na'udzubillah. Begitu juga dalam banyak. Dalam tawadhu. Ya, bisa itu dengan amaliyah. Dengan amaliyah. Barakallahu fikum. Jadi. Misalkan dengan cara pura-pura kita bertanya kepada anak-anak. Tapi memang penerapannya butuh apa ya? Selektif gitu ya. Butuh selektif. ada anak-anak yang memang siap diperlakukan seperti itu. Ya, ada anak-anak yang memang siap diperlakukan antum pura-pura enggak ngerti, pura-pura tanya, ya. Sehingga dia memahami, "Wah, ini Masya Allah. Ami ini tawabu sama ana. Subhanallah." Bukan malah dipahami sebaliknya. "Oh, ternyata ami jahil ya. Ternyata ana lebih pintar. Ternyata ana begini." Nah, masuk di kalbunya dia. Nah, kibir. Ya. Nah, ini hati-hati. Memang butuh selektif. Seorang mudarris, seorang murabbi, musyrif, dia bisa melihat. Oh, ini enggak sanggup anak ini diperlakukan seperti ini. Dia enggak tahan. Nah, dia enggak tahan. Maka jangan diperlakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang memungkinkan. Maka masalah kudwah ini sangat penting. Dalam kata-kata, jangan sampai ada musyrifin. Antar musyrif, antar mudarris. Atau ikhwan selainnya. Kalau mulai tadi anak sebut musyrif, mudarris, musyrif, mudarris. Lah, ikhwan yang lainnya yang tidak terlibat. Ikhwan takhasus, idadi. Ya. Jangan sampai memberi contoh ya, yang tidak baik. Anak-anak belajar tentang an la yakuna bazian. Nah, an la yakuna bazian wala barakallahu fikum fahishan. Nah. Mereka menghafal dalil-dalil seperti itu. Ya. Menghafal misalkan sudah diajarkan, ternyata begitu keluar dari kelas melihat aminya dari edadi atau takhasus, oh ini pancen goblok kan ini. Nah. Dengar omongan gitu. Ya. Aduh, ini pendidikan sudah enggak benar ini. Paham pancen goblok. Memang bodoh itu artinya ya. Jadi barakallahu fikum itu mana? Jangan. Nah. Diajari anak-anak untuk selalu berkata dengan baik, adab, wakar, sakinah. Begitu keluar dari kelasnya melihat aminnya takhasus atau edadi atau musyrifnya atau mudarrisnya, "Hoi, hoi, hoi, hoi. Sini." Sudah. Ya, enggak benar sudah. Nah. Sudah hancur tarbiyah yang di kita rancang baik. Ya kita upayakan hancur, roboh. Nah. Roboh. Hancur. Bangunan itu tadi. Maka dari itu hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi mufsidun. Punya andil dalam penyebaran fasad. Jangan. Jangan sampai. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Barang siapa yang beramal menerapkan sebuah amalan yang jelek, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang meniru jejaknya. Anak kecil tadi sudah Masya Allah, begitu keluar melihat aminya seperti itu. Nah, melihat aminya seperti itu tadi. Sikapnya. Nah, itu sudah enggak benar. Enggak benar sudah. Anak keluar dari diajari isar. Anak-anak diajari tentang isar. Sikap mengalah dalam urusan dunia. Mendahulukan dan mengedepankan saudaranya. Dalam perkara-perkara duniawi. Begitu keluar dia melihat kakak-kakaknya. Ya, dadi, takhasus, tahfidz misalkan. Ya, tidak seperti itu amalannya. Makan. Ya, barakallahu fikum. Ada satu yang kebetulan telat enggak kedapatan nasi. Misalnya. Iya, kebetulan ada anak madrasah yang di situ. Mana nasinya, Nak? Mana? Nah. Kebetulan yang ketinggalan ini juga, "Oh, apa ikhwan ini kok begitu ya?" Langsung dua amalan jelek diterima oleh anak ini. Langsung minimalnya dua amalan jelek sudah dicontohkan kepada anak ini. Satu adalah tidak adanya isar, yang lainnya sembarangan makan, tidak peduli mana teman saya. Nah, salah sendiri telat. Apa ada yang jawab lagi? "Oh, salah sendiri kamu telat." Das, tiga amalan jelek sekaligus. Nah, amalan jelek yang kedua setelah tadi melihat anak ini tidak adanya izar, ya. Yang kedua, anak ini melihat tidak adanya sabar. Ya. Terhadap ini. Iya. As-sabr itu apa? Di antaranya habs nafs. Ya. Dari biada dengan adat sifat adamur ridha, kemudian dengan imsakul lisan, dari at-tasakhut, dari sikap marah, wasab wasyatam. Ini diantaranya. Barakallahu fikum. Ana ini melihat tuh, Amini juga enggak sabar ternyata. Ketinggalan makan aja sudah ngomel-ngomel. Ya. Ketinggalan makan aja dia ngomel-ngomel. Manhaj dan ulamanya dicaci enggak ngomel. Ya. Ini sudah terbiah. Nah, si A yang ketiga tadi jawab kan, ya makanya kamu telat, kemana kamu, tahu sendiri. Bukan mestinya dia seorang yang apa namanya ya'tadir, ya, meminta maaf. Ini coba perhatikan. Dalam lingkungan pendidikan ini, kita menginginkan ya ikhwan, generasi salafiyin ini, generasi yang benar-benar salafiyin. Kita berharap dengan ta'awun. Tidak mungkin nafsi-nafsi berjalan sendiri-sendiri. Maka upayakan jadi kudwa. Ana memberikan khitab seperti ini. Coba masing-masing antum langsung yukhatib nafsahu. Yukhatib nafsah. Yukhatib nafsah. Contoh amaliyah misalkan kepada anak-anak. Sebagai kudwa. Ada temannya yang lagi nyuci. Lagi nyuci. Temannya. Anak takhasus, edadi ya. Kita sedang lewat misalkan. Assalamualaikum. Salam. Di situ kebetulan ada anak-anak MTP, anak madrasah, lagi duduk-duduk. Ambilkan airnya ya. Nah. Yes, di sana. Dibantu. Ambilkan air. Tambah ya, Ki, ya, satu lagi. Enggak, ya, Ki, sudah selesai. Zakawair, ya, Ki. Lah, satu lagi. Dilihat ini oleh anak-anak. Mungkin satu atau dua anak yang melihat. Subhanallah, masuk ke kulub mereka. Masuk. Allahu Akbar. Ami-ami seperti ini. Ukhu antar mereka, isar antar mereka. Padahal ini tadi dia masyghul juga. Dia ada muroja, ada tasmi misalkan. Tapi sempatkan barang 10 detik, 20 detik. Ya. Allahu Akbar. Luar biasa. Ini namanya tarbiyah amaliyah. Sebagai kudwa. Maka kita berupaya seperti itu. Berupaya ya ikhwan. Menerapkan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ini di hadapan Anda sekarang. Ada sekian catatan yang banyak sekali nih. Kemungkinan majelis ini akan berantai nanti. Akan diadakan beberapa kali. Ya. Akan diadakan beberapa kali insyaallah. Barakallahu fikum. Di antara yang mungkin Anda sampaikan juga adalah kalau tadi saya berbicara tentang tawakkul, kemudian kesungguhan untuk kita mengupayakan, merealisasikan tarbiyah ini dengan sebaik-baik penerapan, adaul amanah, jangan lupa masalah ad-du'a. Ad-du'a. Seorang mudarris, ya, walaupun dia hanya musammi', ya, walaupun dia hanya musammi', nah, dimintai bantuannya untuk tasmi' saja. Jangan dianggap remeh. Bisa saja amalan musammi' tasmi' ini yang dia lakukan, ya, walaupun secara zahir mungkin masih di bawah yu'allim al-qira'ah, yu'allim al-fiqih, wa yu'allim al-aqidah, wa yu'allim al-lughah, dan yang lainnya. Ya. Nampaknya secara zahir seperti itu, tapi dia bisa menjadi lebih besar nilainya. Tergantung unsur subjektivitasnya itu tadi. Unsur pelakunya, fa'ilnya. Ternyata si fa'il ini betul-betul mukhlis. Ikhlas. Sehingga diperhatikan betul anak yang ditasmi sama dia. Mana yang kurang, mana yang salah, mana yang lebih, mana yang tidak tepat diperhatikan sama dia. Kemudian itu dia sempatkan, dia menyempatkan di waktu tasmi itu memberikan contoh. Nah. Barakallahu fiik ya akhi, jazakallahu khair. Nah. Hafalan nanti bagus. Nah. Tapi nanti banyak murojaah lagi, jazakallahu khair. Bas. Berapa detik tadi ngomong? Nyampe 20 detik. Jangan kemudian afwan anak sibuk ini. Nah, sudah ya, nih fadhil jazakallahu. Lah, itu. Kemudian sempatkan untuk berdoa. Ya. Baik tadi secara zahir di hadapan anak itu sebagai kedua, ya. Ataupun setidaknya nanti di waktu kesempatan-kesempatan mustajab. Doakan. Anak didik. Mintakan, Allahumma inni as'aluka li wali talabati wali ikhwani al-hidayah. Naam. Wattaqwa haul huda wattuqa. Mintakan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka li wali talabati ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Mintakan. Doakan. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud, di waktu antara azan wal iqamah, yaumul jum'ah ba'dal asr. Ya. Hal ini penting. Sebagai contoh sekaligus bahwa dengan itu kita benar-benar menyadari bahwa hidayah itu hanyalah Allah mutlak yang memilikinya. Bukan karena kepandaian kita di dalam menguasai ilmu tarbiyah atau menerapkan ilmu tarbiyah, ya, sistem yang sudah kita bentuk, kita rangkai dengan rapi, bukan, tapi karena Allah. Di antara bukti tawakul itu addu'a. Addu'a min unwanit tawakul. Addu'a min alamatit tawakul. Fa innal mutawakkil 'ala Allah yad'uhu wa yas'aluhu. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta ya, doakan. Dan perlu diingat, nasihat ini buat ana dan antum semuanya yang ada di sini ataupun yang kebetulan mungkin mendengar dari antum atau dari hasil rekaman pembicaraan ini. Ana nasihatkan bahwa betapa besarnya amalan ini bagi kita. Bayangkan kalau subhanallah dari aulad tersebut 1, 2, 3 atau lebih menjadi seorang alim, mubarriz, alim rabbani buat umat ini. Buat umat. Ya masya Allah. Ya lahu min ujur. Ajr yang besar. Setiap anak itu yudarris. 1, 2, 3 kata terus kita menerima ajrnya. Setiap anak-anak itu memberikan pelajaran. Setiap anak itu berfatwa. Ketika dia sudah menjadi seorang alim. Terus kita ini. Naktabis. Terus kita kecipratan mendapatkan ini. Amal besar. Amal yang luar biasa. Kalau ahlu dunia pandai mereka mencari invest yang sangat besar keuntungannya. Kemana dia akan menginvestasikan hartanya? Di bidang pekerjaan apa? Di real estate atau di perkebunan atau di yang lainnya? Ya. Pinter mereka mencari celah-celah. Ini tanah di sekitar jalan ini ke depan akan mahal karena di situ akan dibangun bandara, karena di sana akan dibangun kampus. Dia cepat-cepat beli tanah yang masih murah, yang per meternya masih 30.000, 40.000. Cepat beli banyak. Setengah hektar, 1 hektar. Nanti ya. 10 tahun, 20 tahun ke depan akan menjadi mahal, ya. Tadi beli 30.000, ke depan bisa 3 juta per meter. Luar biasa. Pintar dia mencari peluang-peluang bisnis. Maka seorang alladzi yarjullah wa rahmatahu wa jannatahu, paham dia di mana celah-celah invest amalan yang besar. Nah, termasuk yang besar ini tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ayo kita berupaya, berlomba kita, natanafas, kita berlomba. Siapa tahu ada satu andil, antum mungkin tidak sadar, antum berupaya saja. Nah, ternyata salah satu bentuk amalan yang dicontohkan oleh salah satu antum ditiru oleh satu anak. Karena itu anak ini menjadi besar, menjadi luar biasa. Ya. Karena satu patah kata atau satu amalan yang ditiru oleh anak ini menjadi besar. Dan antum mendapatkan ajarnya. Ila ba'dal mamat. Kita sudah di alam barzakh, kita sudah dikubur, ajar terus. Nikmat. Maka dari itu, amalan yang besar ini tolong dijaga. Ayo kita berlomba-lomba. Barakallahu fikum. Berlomba-lomba. Jadi, mungkin sekarang berbalik, ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, walaupun sebagian yang disampaikan atau ditanyakan ada di sini ya. Tafadhol, mungkin ada yang perlu di... Nah. Agar majelis ini bisa 10 arah. Bukan cuma 2 arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 arah. Nah, Bapak-Bapak, Abdullah. Iya. Artinya mereka menemukan suatu sikap yang salah dari aminya. Secara sunnah dia salah aminya. Yeah. Misalkan aminya lupa makan pakai tangan kiri. Misalnya. Iya. Yeah. Nah, terus ditegur. Hah? Oh, dia mempercontohkan ami fulan lain lagi. Oh iya. Iya. Contohnya misalkan bil misal yattadhihul maqal katanya. Yes. Oh. Oh. Tapi ami fulan kok gitu ya? Maka diupayakan di satu sisi kita tetap menanamkan bahwa perbuatan itu salah. Ya. Tapi di sisi lain kita mengingatkan ya, kepada anak-anak itu bahwa memang manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Mungkin ami itu lupa tadi. Ya manusia suka lupa. Nah, Rasulullah pernah lupa. Nah, sedikit dialihkan supaya ami tadi tidak terlalu jatuh harga dirinya. Satu, kan begitu ya. Si ami tadi, walaupun sudah jatuh harga dirinya, nah, tapi jangan terlalu jatuh lah istilahnya. Kalau mau patah kakinya aja lah, jangan tangan sama kakinya. Nah, jadi barakallahu fikum, Rasulullah pernah waktu itu sholat. Nah, begitu mau takbir, ya, begitu mau takbir Allahu Akbar baru ingat, atau jangan yang inilah contohnya karena masih anak-anak. Nah, sholat asar dalam riwayat lain sholat zuhur baru dua rakaat tiba-tiba salam. Syahidnya di sini adalah lupa, masalah nisyan kan begitu. Nah, sedikit teralihkan anak-anak, ya, dalam kondisi tetap bahwa perbuatan itu salah, gitulah. Tahqir itu tadi ya, tidak boleh, tidak benar itu, haram hukumnya. Nah, mungkin ammi itu lupa tadi, lupa. Insya Allah nanti mungkin bisa diingatkan. Orang kalau lupa diapakan? Diingatkan. Kalau lupa diingatkan. Gitu. Tanamkan kepada anak-anak seperti itu. Nah, intinya adalah satu, kesalahan itu tetap takarrar indahum annahu khata. Bahwa itu adalah salah. Jangan kemudian kita melegalisir kesalahan itu dianggap legal. Ya. Misal oh enggak apa-apa sekali-sekali. Enggak benar, enggak boleh walaupun setengah kali. Kan begitu. Jadi diingatkan mungkin dia lupa. Kullu bini Adam khata. Sampaikan. Caranya seperti itu. Yang penting, nah ini di antara poin yang juga tidak kalah pentingnya. Antar mudarrisin, musyrifin dan ikhwan semuanya saling menjaga wibawa saudaranya. Dalam tanda kutip, bukan berarti membenarkan yang salah atau yang salah itu kemudian dianggap suatu hal yang biasa, tidak. Tapi jaga harga diri. Jaga harga dirinya. Sekali, dua kali, nah. Terus ya. Tapi ikhwan itu ditegur. Disampaikan dengan baik. Coba antum tadi berbuat begini. Nah. Ya. Itu kan gak benar. Antum merendahkan. Istihza. Gak benar. Sudah dia merasa sudah gak benar nih ya. Sudah mengakui kesalahannya. Tambahin sekalian. Biar sadar gitu lah. Kalau antibiotik itu harus diminum habis. Nah. Iya kan? Diberi 10 oleh dokter harus 10 habis. Nah, jangan karena sembuh tinggal 3 enggak dihabiskan, enggak boleh. Sisan gitu. Dihabiskan. Paham sisan? Sekalian maksudnya. Jadi harus dihabiskan. Maka nasihatin teman yang tadi. Sudah dia merasa salah. Nah, plus ya akhi, barakallahu fik, perbuatan antum yang kemarin itu didengar dan dilihat oleh anak-anak. Didengar dan dilihat oleh anak-anak. Itu kan sebuah tarbiyah yang gak baik. Ini maksudnya antibiotik harus dihabiskan ya. Nah, sisan dia merasa salah. Merasa bahwa itu kabira, bisa-bisa jadi kabair. Di samping ihtikor itu dilarang secara syari dengan larangan yang keras. Ya, plus pengaruhnya. Asar kepada orang lain. Ifsad itu. Sya'ara awlam yash'ur. Sya'ara awlam yash'ur. Baik dia merasa ataupun tidak merasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi agaklah. Menjaga wibawa teman-temannya. Ya. Ini dalam sekup madrasah. Ana sering juga berbicara menjaga wibawa du'at. Nanti kalau antum jadi da'i. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Ini masalah pokok. Ya, masalah pokok. Masya Allah. Antum merasa panas enggak? Enggak, biasa. Panas? Biasa, Imam? Biasa. Biasa ya, amat. Panas. Siapa? Yang merasa panas, angkat tangan. Yang merasa biasa. Anda ingin tahu, nah. Ini berkaitan dengan keputusan, nanti jangan dianggap remeh, nah. Ya, hampir sama. Anda merasa panas, nah. Ini, Abdul Wahid. Abdul Wahid kepanasan terus, nah. Panas, insya Allah. Nah, ya, ikhwan. Mungkin ada yang lainnya. Ya, fadal. Ustadz Ulum. Iya. Tidak syar'i. Iya. Barakallahu fikum. Inilah memang kita mengoreksi bersama ya. Mengoreksi bersama. Dan orang yang mengoreksi bersama, orang yang paling baik ketika mengoreksi bersama adalah yang merasa dikoreksi. Ya. Merasa dapat hasil dari koreksian itu. Nah, jangan sampai di antara kita, ah ini. Bunda ini menyinggung ana ini. Ini menyinggung ana ini. Ya. Dia nyampaikan gini, ini sebenarnya ana yang mau disinggung. Nah, ya walaupun benar, bagus kan? Daripada enggak dapat sama sekali singgungan, enggak dapat faedah. Nah, terkait dengan dirinya dia. Tidak dapat faedah dari sisi kesalahan yang mungkin pernah dia lakukan. Maka min fadlikum. Ya. Jangan sampai, yang selalu ana ingatkan dari madakhil syaitan apa? Kalau nasihat sedang disampaikan, dia selalu enggak ngelirik matanya, tapi hatinya, "Wah, ini si fulan ini. Yang ini Ustaz ngomong ini tuh dulu si fulan ini mungkin ini. Sini tuh ini itu ini itu." Allah Ustaz. Lah. Nah, ada enggak bagus yang seperti ini. Nah. Ya, paham tuh ya, ikhwan? Nah, apalagi sampai ada kan di majelis yang ngelirik kepada pihak-pihak yang dianggap sedang kena ini sekarang. Nah, ya antum enggak tahu kan antum ngadep sini semua kan. Kalau ana tahu nah. Ana di majelis siapa yang gini, yang ngantuk, yang ngelirik, yang ini ya tahu nah. Ini ketika ana sedang ngomong begini, ada berapa pihak ngelirik ke pihak yang lainnya. Nah. Ana paham. Nah. Jadi ini asyik bisa yuzkar, jangan dilakukan itu. Ana paling terganggu itu. Paling terganggu kalau di majelis ada talaba yang lirak-lirik ke sana. Pas kelihatan gitu, bisa maklumat ana berubah di sini. Nah, ya, maklumat ana bisa berubah. Nah, apa yang ingin ana sampaikan sudah ditata tadi, ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, berubah. Nomor 1 langsung ke 4, nomor 3-nya lupa, nomor 2-nya enggak sempurna, sudah. Jadi, min fadlikum, sudah kullu wahid yanzur ila nafsihi, melihat kepada dirinya. Apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Ulum Hafizahullah, penting sekali. Tapi ana ingin banyak banyak hal itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ulum itu banyak hal. Ya, terkait dengan tarbiyah. Terkait dengan. Satu hal yang ingin anak sampaikan adalah memang menghadapi anak-anak itu kompleks masalahnya. Kompleks. Tapi memang kita harus ta'awun. Kita masuk ke kelas misalkan dalam keadaan anak-anak sedang rame. Sedang kuami, gaduh. Baru masuk, ini lempar-lempar. Lempar ke lempar sana, iya. Hah? Ada yang sedang kakinya naik ke atas meja misalkan ya. Sedang ongkang-ongkang. Nah, kita masuk dihadapkan dengan pemandangan seperti ini. Kuami. Kita sudah duduk di kursi begini masih saja, iya. Ini pun. Ini bisa memancing emosi kita. Bisa memancing emosi kita. Barakallahu fikum. Awal masuk sudah disuguhi dengan pemandangan seperti itu. Nah, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama kita akan menyatakan, ayo Nana, diam. Atau pertama mulut aja. Ayo diam, diam. Sekali. Iya. Ternyata enggak diam kan? Diam. Nah, dua kali ini sudah. Nah, naik kan sudah ya. Terus ini temperatur mobil tuh naik terus. Nah, anunya jarumnya tuh naik, tek tek tek tek terus. Nah, terakhir ngukus nanti. Tahu ngukus keluar asapnya. Nah, terakhir keluar asapnya barakallahu fikum. Nah, ini terus. Ternyata enggak diam tetap. Nah, akhirnya dia mulai berdiri. Nah, berdiri. Asonya, aso, tahu aso, ya, kayu atau menjalin ataupun pedang, ya. Nah, mungkin ada yang pegang pedang, nah, jadi, nah, udah bangun, sini, kamu, yang lainnya cekikian kan, nah tetap yang lainnya, yang maunya satu dipanggil, akhirnya saat kelas semuanya kena, sini semua, nah, waduh, bubar pelajaran sudah, nah, bubar pelajaran ini, nah. Maaf ya, kalau yang mau tersinggung silakan tersinggung karena memang majelis ini majelis tersinggung kan. Ya, evaluasi harus ditersinggung dong. Kalau enggak repot kan. Olahlah ya Usman, ha? Apa? Nah. Sabarlah seperti Usman, sabar. Nah. Nah. Alhamdulillah. Nah. Jadi barakallahu fikum, ana begini karena ada yang ngantuk mulai tadi. Nah, jadi antum enggak tahu kan siapa yang ngantuk? Nak tahu kan ya? Anak tahu. Nah. Jadi, barakallahu fikum. Sudah ini temperatur tambah naik terus ini tadi. Ya bisa itu tadi keluar asapnya. Nanti. Nah, sekelas akhirnya dihukum semuanya. Berdiri sini. Nah, di setrap akhirnya. Setrap tangannya suruh gini semua. Cebrot, cebrot, cebrot. Pelajaran yang tadinya mau pelajaran akhlak misalkan. Pelajaran adab akhirnya adab memukul. Nah. Barakallahu fikum, ribut. Nah, barakallahu fikum. Ini start yang keliru. Ya, permulaan yang salah. Barakallahu fikum. Di dalam menenangkan anak-anak. Ayo, tempatnya anak-anak di mana? Situ. Ayo. Nah. Ini anak-anak enggak boleh tahu ini rahasia. Nah, ini secret sekali ini. Nah, ini rahasia ini majelis. Nah, nanti kalau anak-anak tahu, ini trik nyami ini, trik nyami. Nah. Jadi barakallahu fikum. Begitu kita mau masuk, kita punya sekian cara untuk menenangkan anak-anak. Tidak harus dimulai dengan ayo anak-anak diam. Walaupun pelan pertamanya ya. Ya. Temperaturnya masih di angka 1 ya. Kalau yang tadi saya contohkan sudah 3 itu. Nah, diam itu sudah 3. Ini ayo anak-anak diam, ini temperatur 1. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Kita mulai dari temperatur 10 di bawah 0. Nah. Tahu 10 di bawah 0 minus 10 derajat Celcius. Nah, temperaturnya itu. Jadi sangat dingin sekali gitu loh, ya. Enak jadi. Kalau mau naik terpaksa paling sampai 1 nanti plus di atas 0. Masih ringan kan? Ya. Begitu kita masuk ke kelas, kita ngelihat nih anak-anak sudah. Rame nih anak-anak. Begitu masuk, assalamualaikum. Biasanya kalau anak-anak yang suka soft toh, suka gulon, jawabnya pun softa juga. Waalaikumsalam. Ya guyon. Ini mancing emosi kita, nah. Tadinya kita mau mulai dari minus 10 derajat, tiba-tiba naik 7 plus, nah. Barakallahu fikum. Ya, apa caranya? Banyak cara. Misalnya, kita masuk ke kelas dengan cara kita memegang pensil. Kok pensil apa? spidol ataupun kapur ada? Kapur atau spidol? Spidol kalau sini, jangan kapur. Nah. Ini contoh murid yang satu gini. Nah. Memang harus mulai derajatnya minus 10 memang. Nah. Masa papan tulis dikasih volpen. Nah, nah sobat. Jadi labas nasbir. Mujud. Nah, ada musyrif yang baik disimpan memang spidolnya. Nah, jadi begitu masuk, assalamualaikum. Masih saja jawabnya, waalaikumsalam. Ya, gini, jerit-jerit masih. Buat, misalkan gambar. Nah, diam aja. Itu anak-anak akan, stop gambar. Ya, diam aja. Nah. Mereka akan diam memperhatikan tingkahnya si ustadz ini ya, apa yang dilakukan oleh sang ustadz atau sang mudarris. Nah, sudah mereka diam insyaallah. Nah, enggak diam lagi. Ustadz punya hadiah. Apa-apa ustadz, diam aja pelan-pelan. Ini kan mau ditenangkan intinya. Bagaimana perhatian mereka ke ustadz dalam keadaan suasana masih kondusif. Ya, dalam keadaan figur sang ustadz masih terjaga, dalam keadaan anak-anak masih senang kepada pelajaran itu. Ya, setelah itu siapa yang tahu bahasa Arabnya ini? Angkat tangan, jangan menjawab dahulu sebelum angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Atau kalau mau lebih menenangkan lagi, ustadz punya hadiah bagi barang siapa yang memang berhak mendapatkan hadiah. Nah, siapa yang berani atau siapa yang mau menjawab? Jangan dianung pertanyaannya dulu. Nah. Siapa yang berani atau siap menjawab? Anak Ustaz. Nah. Kamu ya? Iya. Ini bahasa Arabnya apa? Padahal ini sedang mau belajar akidah. Iya. Sedang mau belajar akidah. Nah. Kalau betul ya siap-siap hadiah tadi. Nah. Lo kan hadiahnya belum disebutkan. Apa hadiahnya? Ternyata kerupuk satu. Misalnya ini. Nah, kalau mau lebih bagus lagi dibelikan tempe. Misalkan atau apa. Nah, ya. Telur. Ya, misalkan. Nah, kalau tiap hari gini bangkrut. Misalnya. Nah, ditanya apa ini? Bahasa Arabnya apa? Jabal, Ustaz, jabal, jabalun. Misalkan, iya. Iya. Sudah, alhamdulillah. Nah, jabar. Nah, terus masih belum tenang misalkan, iya. Masih, anu siapa namanya? Abdullah. Apa? Tadi kamu tahu nggak kalau ini bahasa Arabnya jabal? Masih belum kan? Dia nggak ikut jawab. Iya, tahu saya. Sudah, alhamdulillah. Duduk. Ayo kita mulai. Teralihkan kan ya. Apa? Perhatian anak-anak itu teralihkan. Tanpa harus memulai dengan itu tadi, kata-kata yang seperti saya contohkan, diam, atau hal yang lainnya, apa saja yang memungkinkan untuk mengalihkan anak-anak. Walaupun ternyata waktu pelajaran tersita sampai 15 menit, itu lebih baik dibandingkan kita memulai dalam keadaan yang sudah tidak kondusif. Sudah tidak kondusif, bahaya. Pelajaran bisa bubar, anak-anak bisa antipati terhadap pelajaran itu, terhadap mudarrisnya. Sudah, ini bahaya. Akhlak anak-anak tidak terdidik. Lebih baik nggak ada masalah pelajaran akidah hilang waktunya 20 menit untuk sebuah kegiatan. Karena kondisi yang tidak kondusif. Sekali lagi, ini rahasia kan ya. Jangan sampai anak-anak tahu. Nah. Kalau tahu, bahaya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi, hadza. Ini sebagai misal. Atau misalkan, tetap nggak tenang. Gini, ustadz capek duduk ngajar di sini. Gimana antum? Gimana gini aja sih? Sekarang kita duduk di bawah yuk. Nah, duduk di bawah sebentar biar nggak capek. Ya, kalau seandainya itu di kursi. Atau misalkan, oh, sudah ada kursinya Ustaz sekarang. Gampang. Misalkan tadi menghadapnya ke sini, ya. Kita rubah. Biar enggak bosan gini, yuk kita menghadap ke sini aja. Nah, sekarang. Atau hal-hal yang lain bisa dilakukan simulasi antar musyrifin dan mudarrisin nanti. Cara-cara apa yang bisa dilakukan. Bahkan kalau perlu, pindah tempat belajarnya. Bukan cuma pindah arah, pindah tempat. Jika memungkinkan. Misalkan di kelas rame, Ustadz hari ini pingin belajarnya di bawah pohon pisang sana. Ya. Nah, apa? Nah. Insya Allah akan berubah anak-anak itu. Anak-anak akan berubah dalam keadaan mental mereka masih terjaga. Emosi antum bisa terjaga. Kesukaan, minat anak-anak kepada pelajaran itu masih terjaga. Ini lebih mahal. Lebih mahal. Daripada antum sudah tidak disukai oleh anak-anak, pelajaran tidak disukai, akhirnya anak-anak duduk, ya nyatet ulangan, ujian bagus hasilnya, tapi mereka tidak mau menerapkan itu. Sudah kayak orang dipaksa. Bantum ya ikhwan, ini cara untuk menghentikan kenakalan anak-anak. Nah, mengalihkan perhatian mereka. Kemudian, barakallahu fikum. Nanti itu ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ustaz Ulum tadi terkait dengan masalah iqab ya. Kita akan membahas khusus masalah iqab ini pada bab khusus. Dulu, ikhwan, kita kalau seperti ini, diantara cara yang membantu kita dalam tarbiyah, ingat-ingat ketika kita masih sekolah. Ingat-ingat ketika kita masih SD atau SMP, bahkan waktu SMA, bahkan waktu kuliah. Nah, kalau ada seorang guru yang disenangi oleh anak-anak, ya, hatta pelajaran itu sulit, ditunggu-tunggu. Kapan datangnya pelajaran ini si guru ini akan ngajar? Karena disenangi. Di kelas dia bersahaja, ya, dan cenderung ramah tapi berwibawa. Itu ditunggu oleh anak-anak. Hatta pelajarannya tidak disenengin sama dia. Tapi sebaliknya, hatta pelajaran kebetulan yang dia senangi, tapi kalau gurunya nggak disukai, ya, sudah males. Saatnya pelajaran ini, aduh sumpeknya. Betul enggak? Hah? Iya enggak? Hah? Enggak ada yang bilang iya? Nah. Semua kita mengalami itu. Semua kita mengalami. Ada satu guru, dua, tiga yang disukai oleh anak-anak. Sebaliknya ada yang tidak disukai. Nah. Karena memang guru itu bisa mengambil hati anak-anak. Dulu anak punya guru, Masya Allah, nah. Semua hal dijadikan trik sama dia untuk membuat anak-anak tertarik. Guru fisika masih SMP. Nah, cara membagikan ulangan, hasil nilai ulangan aja dibuat apa gergeran gitu. Tertawa anak-anak, senang, ditunggu. Nah, oleh anak-anak itu. Dibagi satu persatu, tapi dengan komentar-komentar. Nah, ya oleh dia. Itu senang anak-anak ketawa. Nah, ditunggu betul-betul. Kapan mau ujian? Karena ini termasuk yang hal ditunggu, hasil pengumuman ujian itu. Dengan teknik dia mengumumkan. Nah, padahal ujian paling sumpah kan ya. Paling sumpah kan anak itu kalau sudah waktunya ujian. Nah, ini ditunggu kapan ujian fisika. Karena menyenangkan. Nah, bayangkan ujian sampai ditunggu sama anak-anak. Hah? Karena menyenangkan, namanya Pak Yunus. Anak ingat Bapak Yunus ini, guru fisika. Pelajaran sulit fisika itu. Bagi beberapa pihak sulit, tapi disenangin. Nah, disenangi oleh anak-anak. Nah, termasuk ini tadi yang saya contohkan ini. Dia suka gitu kan, kalau anak-anak lagi anu, masuk ke kelas, dia menggambar. Belum selesai, dia pelan-pelan gambarnya, nunggu komentarnya anak-anak. Apa gitu. Subhanallah, menjadi meriah pelajaran itu. Ternyata prestasi anak-anak dari sekian pelajaran yang terbaik adalah pelajaran fisika. Di SMP itu. Pelajaran sulit loh. Nilai rata-rata dibandingkan pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan yang lainnya, fisika. Karena gurunya seperti ini. Nah, ya. Barakallahu fikum. Dan itu dikenang oleh anak-anak ketika mau keluar sekolah ya, lulusan, dikenang. Wah, paling disenangi sudah oleh anak-anak. menjadi figur. Bahkan ketika kita SMA, dari lulusan SMP tersebut, kalau ngumpul sering yang diceritakan Pak Yunus ini. Nah, ya. Pak Yunus diceritakan gini, ingat waktu gitu, ingat, iya. Maka dari itu sama, sekarang kita pun sudah mulai terposisi sebagai Pak Yunus. Nah, ya. Walaupun namanya bukan Yunus. Nah, sudah terposisikan dengan ini barakallahu fikum. Sehingga di sana banyak. Memang alhamdulillah kita mengatakan kepada seluruh ikhwan jazakumullah khair dan semua yang terlibat dalam pendidikan ini. Nah, lillah wa fillah. Ikhwan membantu lillah wa fillah. Ada yang mudarris, ada yang musyrif, dan seterusnya musammi, dan seterusnya. Tapi memang kita harus akui bahwa kita belum pernah belajar ilmu tarbiyah, kan ya? Nah, kalau kebetulan ada yang lulusan IKIP, ya alhamdulillah. Nah, ya. Tapi rata-rata kita belum pernah belajar tentang itu. Tentang ilmu tarbiyah. Modalnya ikhlas saja. Modalnya kemauan untuk berta'awun. Ini sudah bagus. Maka sekarang kita ingin mencoba melengkapi. Nah, ya. Ana juga gak pernah belajar ilmu tarbiyah barakallahu fikum. Nah, sama. Nah, kita sama-sama nol dalam hal ini. Hanya saja kita mengambil pelajaran. Mengambil hikmah dari sekian kejadian. Mengambil hikmah dari sekian kejadian. Barakallahu fikum. Untuk membuat senang anak-anak. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita berupaya menyelami apa yang sedang dikerjakan oleh anak-anak. Walaupun termasuk soft toy itu tadi. Ya. Misalkan kita ingin merubah soft toy ini menjadi sesuatu yang baik. Dan menjadi sebuah nasihat. Nah, ini kipas angin bagus. Zalul lahir yang punya ide makjur. Hanya saja arahnya kurang pas kena gini. Jadi... Nah, laisa kullu muridin lil khair yusiba. Nah, jazakallahu khair. Kalau bisa di depan enggak mungkin ya. Terus diputar aja. Nah, khawatir ada yang enggak suka. Lutfi suka, enggak suka agak geser Lutfi. Nah. Ini sebaliknya tadi. Ini rubbana fi'atin dharrah. Nah. Asalnya rubba dharratin nafi'ah. Mungkin saja sebuah perkara yang mengandung dharar tapi ternyata ada manfaatnya. Yang nomor berapa ini? Nomor satu keras, paling keras. Yang paling rendah. Dari yang paling rendah. Cuma dua nomor doang itu. Nah. Alhamdulillah mati aja. Ilahnya di situ aja, di tempatnya itu ya mas. Ya itu. Itunya aja goyang. Barakallahu fikum. Kita menyelami apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak. Ingin merubah ini. Hatta termasuk kondisi yang tadi, ketawa-ketawa itu. Masuk kita, assalamualaikum. Soalnya anak ketawa. Nah, ayo kenapa ketawa misalkan. Atau kita berupaya menyelami. Apa ini sebabnya? Nah, sudah kita ikut. Bukan ikut sejenak mentertawakan temannya. Enggak. Ikut santai gitu lah. Sampai nanti kita rubah kondisinya. Oh, masalahnya ini misalkan. Apalah misalkan. Apa biasanya jadi bahan tertawa anak-anak? Beda-beda sih tergantung kelasnya. Nah, bahan tertawaan kelas 2 berbeda dengan bahan tertawaan kelas 5 kan begitu. Sudah beda kondisinya. Yang lucu di kelas 2, di kelas 5 belum tentu lucu kan begitu. Kan iya? Nah, intinya kita selami anak-anak itu. Apa? Kita seolah-olah ada di dunianya mereka. Ada di dunianya mereka. Untuk kemudian kita alihkan mereka. Nah, sebagaimana sekarang menyelami dunianya antum. Dunia antum sekarang kan ngantuk, lemas. Jam-jam segini. Ya harus nyelami dong. Nah. Supaya gak ngantuk, gak lemes. Nah. Sama, semua kita dituntut begitu. Nah. Jadi, barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat anak kecil yang bermain burung sedih karena burungnya mati itu ya. Apa katanya Abu Umar? Apa katanya Rasul? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nah, Rasulullah berusaha menyelami jiwanya anak ini yang sedang sedih karena burungnya tadi mati. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Sehingga anak ini mau ada komunikasi, mau menjawab, ya, mau untuk merespon. Ya. Nggak kemudian langsung, ya sudahlah, jangan sedih, itu sudah qadar Allah masyafa'al. Nah, ya. Dianu dulu, diselami anak-anak itu. Ya gulam, kata Rasul. Dipanggil dengan panggilan sayang. Ini sebenarnya ada sekian faedah yang bisa diambil dari pendidikan Rasul. Alladzi huwa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, ketika Aisyah, coba Aisyah membuat apa itu? Mainan ya, apa kuda-kudaan ada sayapnya ya. Nah, ditanya dulu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diselami anak-anak itu kejiwaannya. Sampai seolah-olah anak-anak itu merasa bahwa si mukhatib ini tadi bagian daripada lingkungan dia. Bagian daripada lingkungan mereka. Sama juga, anak-anak pun begitu. Jangan sampai mereka merasa lingkungan kita berbeda dengan lingkungan mereka. Sehingga ketika kita menyampaikan nasihat, anak-anak sudah antipati. Sudah, waduh nasihat, tok wis. Dinasihatin wis. Gini, gitu. Nah, iya. Sudah, nah. Sudah enggak respon sudah. Bosan sudah. Nah, anak-anak itu. Maka upayakan dengan cara-cara lain. Nah, dengan cara-cara lain. Diselami mereka. Nah, keadaan mereka, bahasa mereka, ya, bahasa mereka. Termasuk tadi Rasulullah ketika itu, ya, pakai bahasanya anak-anak kan? Ketika Aisyah berdialog dengan Rasul dengan Aisyah, siapa yang ingat? Gimana dialognya? Pertanyaan Rasul terhadap Aisyah ketika Aisyah membuat kuda-kudaan, kuda ada sayapnya. Nah, siapa yang ingat? Nah. Ya. Rasulullah berupaya untuk menyelami dengan menggunakan bahasa anak-anak. Ditanya, dihargai oleh Rasulullah karyanya. Apa ini Aisyah? Nah, apa ini? Ini anu apa? Udah ada sayapnya ya. Ya. Udah ada sayapnya Masya Allah. Nah. Kudanya gadur kocor. Barakallahu fikum. Kuda ada sayapnya. Nah, diselami anak-anak. Ini bahasanya. Nah, ini barakallahu fikum memang butuh simulasi, butuh sering kita berdialog, kumpul apa perkembangan mereka sekarang. Ya. Jadi kembali kepada tadi yang dikeluhkan oleh Ustaz Ulum tentang anak-anak, ya gitu tadi, karena memang temperatur sudah mulainya agak tinggi, langsung, kamu ini memang, sudah, nah itu tadi, karena temperatur mulainya sudah di atas 0, 3, 4, nah, jadi memang mesinnya harus diturunkan, turun mesin dulu ini, nah, para mudarrisin, musyrifin turun mesin, sekarang ini turun mesin gitu, nah, dikoreksi dulu, filternya diganti, nah, kalkulatornya diganti, nah, dibenahi, dibersihkan. Hah? Agar barakallahu fikum. Kita sudah 2 jam mana berbicara. Mungkin ada yang disampaikan. Abdullah Naam. Iya betul. Iya. Drop. Akhirnya dia mengundurkan diri dari menghentikan diri gitu, mundur tidak menghentikan diri. Ya. Ya itu sama, Ana juga gitu. Aduh, saya apa ini? Nah, Serta juga gitu, Satrafi juga gitu, sama. Aduh, anak-anak ini, Musyrifin ini juga gini, anak-anak Tolaba juga gini, Sat Hamzah juga gitu, sama. Nah, menghadapi anak-anak, nah. Apalagi si Musyrifnya apa? Musyrifnya sekarang yang mengeluh. Ustaz, Ana sudah penat, Ana sudah gini, ya Allah Ustaz, anak-anak gini. Aduh, Ustaznya ikut penat sudah. Nah. Sama, siapa solusinya lawang sama? Bubar kan gitu. Barakallahu fiik. Sama, jadi ya memang butuh. Pertama, barakallahu fiikum yang tadi Ana sampaikan nasihat-nasihat itu diamalkan al-isti'anah billah, ya. Kita minta tolong kepada Allah. Barakallahu fikum. Kita ingat, kalau sudah gitu tuh kita ingatkan. Kita ingat sesuatu yang baik. Kita ingat sesuatu yang kebetulan itu suatu biaunillah, ya, keberhasilan-keberhasilan. Nah, agar kita bisa bersyukur, karena syukur itu akan menghilangkan kepenatan. Ya, bersyukur itu akan menghilangkan kepenatan. Nah, barakallahu fikum. Kita ingat, Masya Allah, Alhamdulillah, anak-anak sudah. Sekarang dulu mereka begini, sekarang sudah baik. Dulu mereka begini, sekarang. Dilihat hasil-hasil yang baik, nataij. Ya. Nataij itu diingat-ingat. Ya. Karena itu penting. Mengingat nataij tayyibah, itu yu'inuna ala syukur. Nah, yu'inuna ala syukur. Dan syukur itu akan apa? Yurithu barakallahu fikum an-nasyat. Kesemangatan bangkit. Kalau kita ingat problem terus. Ya memang betul-betul gak kuat kita. Problem saja. Kegagalan demi kegagalan yang kita ingat. Ya, maka kita akan penat. Jenuh dan capek. Dan emosi. Tapi kalau yang kita ingat adalah itu tadi. Baik nataij zahirah al-hasilah. Natijah-natijah yang sudah nampak dan ada di hadapan kita. Ataupun mimma turja. Yang diharapkan nanti nataij itu. Natijah yang akan muncul. Kita ingat Masya Allah faedahnya. Ini itu Masya Allah. Ya, itu penting mengingatkan, itu menimpa kepada kita semuanya. Waktu Ana berangkat ke Jogja kemarin, rapat, selesai rapat tarbiyah, kemudian rapat syariah itu setelah hari Ahadnya yang dirilai kesini gak jadi itu loh, gagal ya. Nah, itu daurah mulai jam 9 sampai sore menjelang asar, terus itu rapat malam. Paginya rapat lagi, ya, sama mudarrisin dan mas'ulin sampai maghrib. Habis maghrib sampai isya, rapat khusus lagi. Ya, beberapa asatidzah. Kemudian setelah itu pergi ke kantor syariah, rapat lagi di sana, majalah syariah itu sudah penat, Ana. Dan geliang. Tapi subhanallah, di tengah-tengah rapat itu, ikhwan menyampaikan sesuatu. Ustaz, alhamdulillah. Ketika muncul edisi tentang nuzul Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa, iya, ada seorang pendeta di daerah Purwokerto, ada Abdul Manan, mana Abdul Manan Purwokerto, ayo, di daerah sana ada yang masuk Islam, seorang pendeta masuk Islam karena ada seorang teman pendeta ini yang Muslim menghadiahkan majalah Asy-Syari'ah edisi turunnya Isa al-Masih. Itu subhanallah. Tadi yang penat itu ya. Turun. Itu rapat mau dimulai sekitar jam 9.15 malam. Bayangkan mulainya itu loh, bukan selesainya. Nah, sudah mulai ba'dal fajr. Terpenat anak, geliang. Dengar itu, subhanallah. Bangkit semangat lagi. Bangkit, bangkit, bangkit. Syukran lillah azza wa jal. Ya. Maka diingat yang seperti ini. Diingat. Ini contoh. Ya. Wah, kelihatan semerawut Ustaz. Mati tadi begini, begitu, begitu. Kita ingat. Ingat-ingat bahwa alhamdulillah ma'had kita di Jember ini dijadikan sebagai tolak ukur pendidikan ahli sunnah di Indonesia. Paham tuh? Masalah tertibnya, ukhuwah ikhwan-ikhwan di dalam bekerja sama melakukan pendidikan ini. Mereka mengeluh, pengurus-pengurus tahfidz ma'had dari tempat lain datang ke sini atau ketemu ana atau mengundang ataupun tidak di tempat-tempat lain. Ketika rapat itu, waduh, keluhannya luar biasa. Luar biasa. Nah, sampai jadi bicara, lihat itu di Jember, Masya Allah, rapi. Anak-anaknya, ini, itu. Alhamdulillah. Modul yang kita buat ini sekarang menjadi rujukan. Diminta dari mana-mana. Padahal kita merasa kekurangan, merasa kurang gitu. Merasa enggak puas kita. Maksud anak bukan kita ingin memunculkan ujub ya. Tapi di saat lemahnya semangat ini perlu dibangkitkan dengan ini. Nah. Di antara siasat tempur itu ya. Untuk membangkitkan semangat mujahidin, jangan berita-berita kalah yang ditampilkan. Berita-berita sedih, muslimin dibunuh, mati 100, diserang dari sana pakai pesawat tempur, satu desa hancur. Ini mujahidin kalahan. Harus mujahidin menangan gitu loh. Bangkitkan barakallah. Kemarin umat Islam berhasil begini, menyerang dari daerah sana, dipukul mundur mereka. Nah, wah, semangat bangkit. Sama juga sekarang. Kita mujahidin. Sekarang ini kita mujahidin. Saudara. Nah, mujahidin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Subulana ayat ini berbicara tentang mujahidin termasuk raddul ahlul batil, da'wah, tarbiyah. Ini mujahidin. Sama juga. Ingat nataij. Baik nataij yang sudah muncul atau yang turja. Nah, masih diharapkan. Mereka menjadi orang-orang besar. Mereka menjadi orang-orang yang uluf marrah lebih baik dari kita. Sehingga menyampaikan dakwah, membela dakwah ini. Membela sunnah. Nah, agaklah. Bangkit lagi semangat. Hilang kejenuhan. Hilang kepenatan. Nah. Jadi, agaklah. Barakallahu fikum. Memang begitu. Kalau sudah rapat mengevaluasi yang gak enak-gak enak. Itu memang butuh mental dan iman yang kuat. Ya, kalau enggak roboh dia. Evaluasi kan enggak mungkin yang bagus-bagus, kan ya? Namanya evaluasi mesti yang kurang-kurang itu. Nah, saat evaluasi ini memang butuh mental luar biasa. Nah, orang-orang yang punya mental baja, iman yang tinggi. Nah, kalau enggak dia down, bisa jenuh, bisa kena futur, fatrah. Barakallahu fikum. Jadi cara mengatasinya itu tadi dengan cara seperti itu. Isbiru. Nah, isbiru. Barakallahu fikum. Nah. Memang dua sikap yang tercela ya. Berbangga dengan keberhasilan, putus asa karena kegagalan. Ini dua sifat yang tercela. Berbangga karena kelebihan, kecil hati, minder karena kekurangan. Ini dua sifat yang tercela dalam Islam. Maka tidak boleh berbangga karena kelebihan tetapi bersyukur, dan tidak boleh putus asa atau minder karena kegagalan atau kekurangan. Tapi dia harus mengevaluasi dan bangkit. Itu. Assalamualaikum. Antum masih mendengar, iya tapi Ustaz, ikhwan-ikhwan itu enggak mau ukhuwah. Masa begini, ini sama ini, akhirnya sekarang tidak tegur sapa. Mending masih. Alhamdulillah. Di beberapa ma'had lain, tanpa kita menyebutkan ma'had mana, sekian ma'had. Karena tidak cocok sampai keluar dari ma'had. Enggak tegur sapa. Sampai kita kerepotan bagaimana mengakurkan. Antum alhamdulillah, nikmah masih. Alhamdulillah masih ada majlis di sini. Majlis, rapat, musyawarah, alhamdulillah majlis. Di sekian ma'had tidak terurus. Si ustadznya sibuk ngajar, sibuk daurah, sibuk sana, sibuk sini. Tidak ada musyawarah. Bagaimana tentang ini, bagaimana tentang itu. Nah, jalan sendiri-sendiri. Masing-masing menentukan apa yang mau diajarkan sendiri-sendiri. Menghadapi masalah-masalah yang ada sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Nah, ini syukur kita. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Majlis hari Sabtu ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Sekarang tanggal 18 ya, Muharram. Hah? 18? 17, bukan 18. Coba diingat berapa? Hah? 17 sekarang. 17. 17 Muharram hari ini. Nah, kalau memang ada kesempatan, ada kemungkinan barakallahu fikum, acara ini dilanjutkan besok sore insyaallah. Atau menunggu pengumuman. Kalau tidak ada besok sore, kemungkinannya sepulang Ana dan Asatiza dari Jogja. Nah, yakni pekan depan. Insyaallah ta'ala. Kita akan terus melakukan evaluasi ini. Dan ini penting bagi antum semua, bagi kita semua. Di samping untuk ma'at kita, mungkin ke depan nanti, sekian tahun ke depan, antum akan menjadi murabbin di tempat masing-masing. Yang selalu Ana ingatkan ya, di majelis, yang selalu dan sering anak ingatkan di majelis adalah kita ini ahlu sunnah membutuhkan lebih besar kebutuhannya kepada murabbin dibandingkan kepada mudarrisin. Ya, murabbin itu penting. Nah, tahu tentang kondisi, mengarahkan, membimbing. Ya. Sedih ketika anak-anak atau bulat itu gagal. Hal. Murabbin. Berapa banyak yang sudah punya ilmu, masya Allah, lebih dari kita. Tapi subhanallah, jiwa terbiah tidak ada pada dia. Akhirnya, qalla naf'uhu. Bal, apa? Zada syarruhu wa dararuhu. Nah, manfaat yang dia miliki, ya, semakin sedikit. Nah, lagi sedikit. Bahkan syarnya, dorornya lebih banyak kepada umat. Nah, kalau tidak punya jiwa terbiah itu tadi. Nah, berapa banyak itu? Banyak sekarang. Yang lebih pandai dari kita. Masalah apa saja? Masalah fikih. Wah, masya Allah. Akidah. Wow, luar biasa. Quran, luar biasa. Nah, tapi subhanallah, jiwa terbiah tidak ada, hancur. Nah, hancur. Pendidikan enggak jalan. Enggak terurus. Anak-anak enggak terurus. Itu tadi. Qalla naf'uhu wa zada syarruhu. Nah, barakallahu fikum. Maka ini penting. Jangan dianggap remeh. Berapa banyak orang yang secara istifadah lebih sedikit dia sebenarnya. Tapi subhanallah, dia hakim. Dia dikasih sama Allah hikmah. Nah, sehingga yang sedikit itu menjadi barakah. Yang sedikit menjadi barakah. Barakallahu fikum. Undur. Barakah. Hasilnya itu luar biasa banyaknya. Luar biasa. Karena itu tadi. Maka sekarang kita menyiapkan diri kita untuk itu. Menyiapkan diri untuk itu. Nah, sekarang banyak orang ngira, Ustaz, kita pinginan Ustaz, bagaimana bisa membaca kitab. Nah, ingin belajar bahasa Arab yang cepat, yang instan. Ya, anak bilang minum Denko. Instan. Pikirannya menyampaikan din itu bahasa Arab kuncinya sudah. Kalau sudah pintar baca kitab, sudah bacakan kitab. Qala al-muallif rahimahullah. Ya, sudah Masya Allah. Bukan itu barakallahu fikum. Ilmu itu bitadarruj. Butuh waktu. Nah, butuh waktu. Ya, butuh waktu. Jatuh, bangun. Ini ilmu. Dan beda. Orang yang mendapatkan ilmu dengan melalui ya, tahapan-tahapan yang dia tempuh. Dengan orang yang tidak melalui tahapan. Tak. Hasilnya beda. Wanaf'uhu berbeda. Maka dari itu isbiru. Isbiru barakallahu fikum. Nah, isbiru. Nah, dalam talabul ilmi ini. Akhirnya dikiranya seperti itu. Kalau masalah bahasa Arab banyak ya. Nah, ingin cepat baca kitab itu loh. Di depan orang kitab. Masya Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah. Kaza wa kaza. Lah. Bukan itu. Hakikatul ilm bukan itu. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Mungkin sampai di sini. Kurang lebih 10 menit lagi akan memasuki waktu duhur. Kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Di hadapan anak sudah tercatat banyak hal sebenarnya. Dan itu membutuhkan pembahasan yang ilmiah masing-masingnya. Dan mungkin pembahasan ini nanti akan menjadi barakallahu fikum rujukan. Bisa bermanfaat untuk pihak-pihak yang lain. Betul ya, Ikhwan. Nah. Yang tadi anak ingin sebutkan kepada antum, berapa pihak yang ingin datang ke sini untuk mendapatkan itu tadi. Ini sekaligus bukan apa, ingin membangkitkan semangat antum. Supaya tidak terlalu kecil hati, tidak gampang jenuh, tidak gampang putus asa. Banyak ikhwan yang membutuhkan ini. Anak cerita kepada antum, keberangkatan anak ke Jogja sebulan yang lalu, intinya itu bukan dauro. Kalau dauro anak sudah bosan, sudah enggak mau ngisi-ngisi dauro. Nah. Sudah capek anak ngisi-ngisi dauro. Tidak berminat sudah. Tapi kalau yang terkait dengan musyawarah, untuk kepentingan salafin, untuk kepentingan tarbiyah, ahli sunnah, dakwah ahli sunnah, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Di Jogja itu intinya itu tadi. Hanya kebetulan yang itu acaranya 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali itu bertemu antar pengurus ma'had-ma'had dan madrasah-madrasah di sana. Baik di Jogja, ada 3 kurang lebih. Ransor, Ar-Ridha, terus yang dikelola oleh Abdul Basir. Kemudian Sewon, Bantul, Delingu, Muntilan, Temanggung, Kulon Progo. Ya. Dalam rangka ini tadi, kita berbicara tentang masalah pendidikan. Nah, di sekitar sana. Yang sekarang ini kebutuhan tentang tarbiyah ahli sunnah, pendidikan ahli sunnah semakin besar. Dan itu kita semua membutuhkan. Insya Allah majelis kita di Ma'had As-Salafi Jember ini. Dengan harapan di samping bermanfaat untuk kita. Juga untuk Salafiyin di Indonesia. Barakallahu fikum. Hadza ma tayassar lana bahthuhu. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sering bikin robek baju. Tarik. Hah? Iya, tertarik. Benangnya itu cret. Kalau bisa diganti apa? Isolasi. Terserah boleh mungkin isolasi kayak apa. Ini sudah 2 baju nih cret.